adalah at-ta'atuf, saling mendukung, bukan saling menjegal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima muttafaqun alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam saling cinta mereka, dan dalam saling dukung-mendukungnya mereka seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau anggota badannya atau salah satu dari anggota badannya sakit, maka seluruh tubuhnya merasakan sahar, tidak bisa tidur, dan humma, meriang, panas. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu tubuh pasti akan saling mendukung. Yang namanya satu tubuh pasti akan saling membantu. Matanya kelilipan, tangannya langsung begini. Iya kan? Siapa dia? Siapa tangan ini dengan mata? Satu tubuh. Tangan yang ini sakit, yang ini membelainya, mengusap-ngusapnya. Kalau ternyata luka dia ambil obat, tangan yang lain yang mengambilkan obat, meletakkannya di tangan satunya. Masya Allah. Itu ukhuwah. Barakallahu fikum. Kalau ahlus sunnah kal jasadil wahid, khususnya para da'inya, para ustadznya, para penganjur tauhid was sunnah, mereka seperti satu tubuh, saling membantu, saling mendukung, saling membela, niscaya dakwah akan berhasil, niscaya dakwah akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betapa pentingnya ukhuwah di dalam dakwah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi permisalkan yang namanya seorang mukmin dengan mukmin lainnya kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Kata Nabi, kal bunyan, seperti bangunan, saling menopang, saling menopang. Dinding yang ini gak akan bisa tegak dan kokoh tanpa dinding yang sana. Dinding yang sana juga gak akan berdiri kokoh tanpa ditopang oleh dinding yang ini. Dinding yang sana juga demikian, mereka saling menopang. Kalau kita memiliki 4 buah papan, ketika diberdirikan sendiri-sendiri gak bisa, jatuh dia. Diberdirikan yang ini, jatuh. Diberdirikan yang itu, jatuh. Tetapi kalau engkau dekatkan yang satu dengan yang lain, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, bisa tegak. Mengapa? Saling menopang. Maka jika para da'i ahli sunnah, para ustadz ahli sunnah saling menopang, saling mendukung, saling membantu, saling membela, maka niscaya dakwah akan tegak. Niscaya dakwah akan kokoh seperti sebuah bangunan. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu juga termasuk dari konsekuensi ukhuwah. Hendaklah yang namanya ukhuwah adalah saling dukung-mendukung, saling topang-menopang. Bukan sebaliknya, saling menjatuhkan kehormatan, saling menghinakan, atau saling memusuhi. Rasulullah SAW berafiyah. Yang jadi korban adalah dakwah salafiyah. Yang akan jadi korban adalah dakwah tauhid, dakwah sunnah. Karena sikap-sikap para da'inya. Karena perbuatan-perbuatan oknum-oknum di dalamnya. Ikhwan ibnina azok, manusia itu berbeda-beda. Keahliannya berbeda-beda. Latar belakangnya berbeda-beda. Pengalamannya berbeda-beda. Maka kalau mereka bergabung bersatu bersama, maka niscaya akan lengkap. Iya apa iya? Tidak ada pilihan tidak. Iya atau iya. Karena memang kenyataannya demikian. Yang ini pandai dalam masalah faraid. Yang ini kurang. Tetapi yang kurang mengerti tentang faraid, dia ahli dalam sirah. Dan dia mengerti dalam bidang ini dan bidang itu. Tentunya mereka harus ta'awun. Kamu ngajar bidang ini, saya ngajar bidang itu. Latar belakang ilmunya juga demikian. Yang satu belajar di Yaman, yang satu belajar di Madinah. Yang satu gurunya adalah Syekh Fulan. Yang ini gurunya Syekh Alan. Tentunya akan berbeda apa yang dia dapatkan. Bukan berbeda bermakna bertentangan. Lah, tidak bertentangan karena mereka semua ahlu sunnah. Tetapi berbeda dengan makna bidang-bidangnya dan yang menonjol di dalamnya. Yang duduk di tempat Syekh Ibn Utsaimin menonjol di bidang fikihnya. Tapi jarang berbicara sanad. Yang duduk di Syekh Muqbil, Masya Allah, mereka mengerti urusan sanad-sanadnya. Wahakadha. Barakallahu fikum. Maka tidak bisa berjalan sendiri. Jangan sombong. Tidak bisa seorang da'i berjalan sendiri. Mengapa? Karena setiap da'i, setiap orang tidak meliputi seluruh ilmu. Setiap orang tidak ada yang meliputi seluruh ilmu. Tidak. Mungkin sebagian kecil atau sebagian besar. Atau bagian ini saja atau bagian itu saja. Gak ada satu orang pun yang meliputi seluruh ilmu. Bahkan masyayikh sekalipun. Ulama sekalipun. Oleh karena itulah dilarang taklid. Dilarang ta'assub. Mengapa? Karena tidak seluruh ilmu ada pada syekh ini. Tidak seluruh ilmu ada pada syekh itu. Barakallahu fiikum. Maka ambillah dari mereka seluruhnya. Dari yang sana, dari yang sini. Sehingga mendapatkan ilmu tadi lebih lengkap. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik di Madinah. Abu Hanifah di Irak sana. Madrasah Imam Malik, Madrasatul Hadith. Madrasahnya Abu Hanifah, Madrasatul Ra'i. Dan itu diberikan udhrub oleh para ulama karena sedikit mendapatkan hadis. Karena jauh dan susah saat itu untuk mendapatkan hadis. Sehingga karena sedikit hadis, banyak berijtihad dan banyak memakai ra'yu. Terkenal madrasahnya Madrasatul Ra'i, Madrasatul Hadis. Ada muridnya Abu Hanifah. Ada muridnya Imam Malik. Dan ada muridnya Imam Malik yang juga ngaji dengan muridnya Abu Hanifah. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Maka lebih lengkap Imam Syafi'i mendapatkan bagaimana cara beristihad dan mendapatkan ilmu hadis dari Imam Malik. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaklah kita mendapatkan ilmu, menimba ilmu, mengkaji ilmu dari semua ahlus sunnah. agar kita ilmunya semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Disebutkan demikian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-nasu ma'adin kama'adinid dhahabi wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, seperti tambang emas, tambang perak dan lain-lainnya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Barang istimewa di zaman jahiliyah, maka dia akan tetap istimewa di dalam Islam. Idza faqihu, kalau mereka faqih. Ikhwan ibn a'azakumullah, Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dalam keadaan kafir musyrik, ahli dalam strategi perang, memimpin pasukan berkuda, bahkan berhasil memacu pasukannya memutar ke belakang Uhud sehingga kaum muslimin dalam keadaan lari ke sana kemari. Ketika masuk Islam, keistimewaannya tidak hilang. Dan beliau menggunakan keistimewaannya di dalam Islam, dalam jihad fi sabilillah, tetap menjadi seorang yang ahli dalam strategi perang. Perang manapun dipimpin Khalid, menang. Sampai-sampai masyarakat sudah mulai terfitnah, dikira kemenangan itu dari Khalid, bukan dari Allah SWT. Sudah mulai terfitnah dengan itu, Khalid datang, kita menang. Terdengar di telinga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata siapa? Khalid datang, kita menang. Mereka banyak yang mengatakan seperti itu. Khalid bin Walid turun, ganti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ikhwan ibn a'azakumullah, diganti Khalid bin Walid oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hanya karena ingin menjaga akidah kaum muslimin. Dan kemudian dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan kemudian Allah menangkan. Maka mereka pun mendapatkan ilmu, ternyata kemenangan bukan karena Khalid. Buktinya, diganti oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, tetap menang. Ikhwan fillah a'azakumullah, apakah Khalid ibn al-Walid tersinggung? Baper? Tidak. Apakah Khalid ibn Walid kemudian marah, saya tidak mau perang lagi? Tidak. Apakah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu kemudian dia hasad, dengki kepada Abu Ubaidah bin Jarrah? Tidak. Justru Khalid mengusulkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga tidak sombong kepada Khalid bin Walid. Dan kemudian justru bertanya kepada Khalid yang sudah tidak punya jabatan apapun. Ya Khalid, bagaimana kalau begini, bagaimana? Diajak diskusi, dihormati. Dan Khalid bin Walid berkata, aku berperang bukan untuk Umar. Aku berperang bukan untuk Umar. Artinya tetap semangat. Ini ukhuwah. Ini ukhuwah barakallahu fikum. Baru reshuffle kabinet pondok pesantren, sudah banyak yang marah. Kenapa saya dipecat? Kenapa saya dipindahkan? Kenapa saya tidak mau ngajar lagi? Kenapa? Jangan su'udzon, jangan berburuk sangka. Khalid bin Walid tidak berburuk sangka pada Umar. Padahal Khalid dipecat tidak ada salah apapun. Tapi tidak buruk sangka. Pasti dia hasad sama kita, dengki sama aku. Tidak. Beliau tahu. Umar khawatir. Masyarakat meyakini dengan keyakinan yang salah. Khalid datang, kita menang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alangkah indahnya kalau para da'i-da'i ahli sunnah memiliki sifat-sifat dan perangkat-perangkat ukhuwah. Tidak dendam, tidak su'udzon, tidak sombong, tidak merasa diri lebih hebat dari yang lain. Sehingga barakallahu fikum terjadilah apa yang terjadi di zaman itu dalam perang Yarmuk. Masya Allah. Dibikin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah tiga pasukan. Maimanah, Maisarah, dan Al-Qalb. Sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan yang di tengah, Al-Qalb. Pasukan yang di tengah menyerang. Pasukan yang di kanan dan di kiri, pasukan berkuda, yang bisa memacu lebih cepat daripada yang lainnya. Maka yang kanan dan kiri ini seakan-akan menggunting pasukan musuh dari kanan dan dari kiri. Masya Allah. Dari mana itu? Dari satu orang? Tidak. Dari beberapa orang dari Abu Ubaidah bin Jarrah berdiskusi dengan Khalid bin Walid dan dengan yang lainnya. Tidak berkata, saya tahu. Sudah gengsi nanya sama si fulan. Malu saya tanya sama dia. Kenapa mesti malu? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk barakallahu fikum. Yang namanya perangkat ukhuwah adalah al-muasah, saling berbagi, saling memberi. Saling berbagi, saling memberi, biasanya ditafsirkan dengan masalah dunia. Tidak mengapa, itu pun termasuk saling membantu, saling mendukung dengan harta dunia, yang miskin diberi oleh orang yang kaya, yang cukup, dan seterusnya. Tetapi yang lebih dari itu adalah berbagi ilmu, dan barakallahu fikum, termasuk lebih dari masalah dunia adalah hendaklah saling berbagi ilmu. Karena saya katakan tadi, dan dikatakan pula oleh para ulama, bahkan saya masih ingat ucapan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, bahwasanya ilmu tidak terkumpul pada satu orang. Ilmu tidak terkumpul hanya pada satu orang. Ilmu ada di fulan, ada di alan, ada di sana, ada di sini. Maka tentunya kalau dia belum tahu, dikasih tahu oleh yang satunya. Yang ini tidak tahu, diberitahu oleh yang sana. Yang ini lupa, diingatkan oleh yang ini. Yang ini kemudian belum mendengar, diperdengarkan oleh yang itu. Saling berbagi ilmu, saling memberikan ilmu. Dengan kata lain, barakallahu fikum, saling menasehati. Karena annasu ma'adin, karena manusia tadi adalah barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Di zaman jahiliyah mereka memiliki kelebihan-kelebihan-kelebihan. Kemudian dalam Islam mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan tadi. Tetapi berbeda-beda, ada emas, ada perak, ada perunggu, ada besi. Jangan diremehkan. Ah, besi mah murah, mau dibandingkan dengan emas dan perak, sebentar. Memang emas lebih mahal, tetapi kadang kalau yang diperlukannya besi, gak bisa diganti dengan emas. Iya gak? Pakai emas saja kita bangun pondasinya, gak bisa. Atau kita pakai besi betonnya dengan emas, ya gak bisa. Walaupun mampu, saya kaya raya, ya gak bisa. Emas itu tidak sekokoh besi. Oh, berarti besi ada kelebihan? Ada. Barakallahu fikum. Itu maksud saya. Membawakan hadis ma'adin tadi. Bahwa di antara manusia berbeda-beda. Barakallahu fikum. Emas sama kayu mahal mana? Ya jelas jawabannya emas. Tetapi ketika engkau tenggelam, engkau buang emasmu, bikin berat aja. Carinya kayu. Sahih? Barakallahu fikum. Sehingga jangan diremehkan yang di bawah, jangan sombong dengan ketinggian. Karena kadang-kadang masing-masing memiliki kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, pernah dengar tentang himarul furu'? Saya dengar kisah itu dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, keledai furu'. Furu' itu satu kitab. Namanya Furu' Masail atau Furu' dari madhab Hanabilah. Berjilid-jilid, berpuluh jilid. Tetapi ada seorang yang tidak faqih, tapi kuat hafalannya. Sehingga orang ini hafal kitab tersebut, Furu' madhab Hanabilah, dalam keadaan tidak faqih, tidak mengerti. Baik, berguna apa enggak berguna? Ya ngapain kalau cuma hafal tapi enggak paham? Sebentar. Para ulama di masa itu, kalau safar mau membawa kitab sebanyak itu tidak mampu, maka dia panggil orang tadi, ya fulan, ta'al, ikut saya safar. Nanti dibawa oleh ulama yang ini, dibawa oleh ulama yang itu. Kenapa? Dibawa sebagai kitab. Sebagai kitab yang berjalan. Kalau kita bawa kitab sepanjang itu, berat, susah. Tapi kalau bawa orang tadi yang dijuluki Himarul Furu, keledai furu, sangat mudah bisa berjalan sendiri. Kitab yang berjalan sendiri. Nanti ketika orang itu atau ulama tadi ingin membahas pelajaran satu masalah, apa kata sahibul furu? Ya fulan, mada kala sahibul furu masalah ini? Qala rahimahullahu ta'ala kada wa kada, baca dia, afal, cipal, lotok citok, kayak rambutan Aceh. Sehingga jadi kita, terpakai atau tidak terpakai? Terpakai. Jangan diremehkan, jangan dicerca, kamu cuma hafal saja, enggak paham. Atau sebaliknya, kamu cuma paham saja fikihnya, tapi enggak pernah hafal. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keahlian. Bahkan yang dijuluki Himarul Furu', kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya enggak pantas dijuluki dengan Himarul Furu'. Tapi begitulah dikenal di masyarakat, karena dia punya kitab di dalam hafalannya, tapi tidak faqih. Ternyata mereka dijadikan kitab yang berjalan oleh para ulama, dimanfaatkan, dibawa kemana-mana dalam safar sebagai kitab yang bisa berjalan. Walhamdulillah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka karena manusia itu seperti barang tambang yang berbeda-beda, kadang dibutuhkan yang ini, kadang dibutuhkan yang itu, maka hendaklah mereka saling mendukung, saling menopang, saling bantu-membantu, saling melengkapi. Barakallahu fikum. Berkait dengan itu, adalah prinsip berikutnya, atau unsur berikutnya dari anasir al-ukhuwah. Perangkat berikutnya dari perangkat-perangkat ukhuwah adalah an-nasihah, saling menasehati, atau at-tanasuh, saling menasehati. Amalan biqaulillahi ta'ala, wa tawasaw bilhaqqi, wa tawasaw bisabri, wa tawasaw bilhaqqi, wa tawasaw bilmarhamah. Perintah Allah untuk saling mewasiatkan, saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran, saling menasehati dengan kasih sayang. Wa tawasaw bil marhamah. Amalan bihadihil ayat. Mempraktikkan ayat-ayat ini, hendaklah ukhuwah itu memiliki unsur saling mewasiatkan, saling menasehati dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Tiga kali diucapkan oleh Rasulullah SAW bahwa agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami katakan milik untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah. Ikhlas lillah wa fillah, untuk Rasulnya, yang dalam rangka mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walikitabihi, dan untuk kitabnya, dalam rangka mempraktikkan kitabullah Al-Quran. Wali'a'immatil muslimina wa'ammatihim, dan untuk para imam-imam kaum muslimin, dan untuk seluruh keumuman kaum muslimin. Memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Memberikan yang terbaik untuk saudaranya yang dicintainya. Apa yang terbaik? Kamu memberikan sedekah dengan harta baik. Engkau memberikan bantuan dengan tenagamu baik. Tetapi yang lebih baik dari itu semua adalah membantu dengan ilmu. Dan itulah nasihat. Memberikan yang terbaik. Karena yang namanya ilmu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Yang namanya ilmu tidak bisa dibandingkan dengan dunia seluruhnya. Berarti memberikan ilmu itu lebih mahal daripada memberikan emas. Lebih mahal daripada memberikan harta. Ikhwan ibn a'azakullah, ad-dinun nasihah diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali. Karena memang inti dari agama ini nasihah. Tanpa itu tidak akan bisa tegak agama. Tidak akan bisa. Karena manusia ini, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khattah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Seluruh badan Adam itu bisa berbuat salah. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Dan yang paling baik dari orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Barakallahu fiikum. Dan nasihat bukan mengungkit perkara yang sudah taubat. Itu namanya menjatuhkan kehormatan. Nasihat bukan menyatakan, engkau dulunya begini, engkau dulunya begitu, engkau dulunya begini. Tidak. Tetapi apa yang dia belum tahu, diberitahu. Apa yang dia lupa, diingatkan. Apa yang dia tidak paham, dipahamkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu amalun saleh. Yang dinasehati menerima nasihat. Yang menasehati ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Didasari kecintaan persaudaraan. Bukan didasari kebencian. Bukan didasari permusuhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau diberitahu nasihat, kemudian dia terima. Dan dia bertaubat. Iya, saya salah. Saya bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Bukan kemudian berkata pada khalayak ramai, dia salah, lihat, saya ingatkan dia. Nanti besok bisa salah lagi. Orang ini memang salah terus. Itu sudah beda. Itu sudah beda. Bukan nasihat yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ad-dinun nasihah diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Bahwasanya agama itu adalah nasihat, memberikan nusuh. Dan nusuh itu adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk Allah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Memberikan yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ittiba', mengikuti sunnahnya, meneladani sunnahnya. Memberikan yang terbaik kepada para penguasa dengan mentaatinya fil ma'ruf, dengan setia kepadanya, tidak melepaskan diri dari ketaatan. Dan memberikan yang terbaik kepada seluruh kaum muslimin, memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan apa yang dia belum tahu diberitahu, apa yang dia lupa diingatkan, apa yang salah diluruskan. Dan itu barakallahu fikum. Kalau yang memberikannya ikhlas dan yang menerimanya tidak gengsi, maka seperti kedua tangan. Seperti kedua tangan, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kaum muslimin dengan muslim lainnya saling menasehati, saling membersihkan seperti kedua tangan yang saling membersihkan. Kalau kotor tangan kirinya, tangan kanannya akan membersihkan. Kalau kotor tangan kanannya, tangan kirinya akan membersihkan. Dan kata beliau secara makna, kata Syekh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau terpaksa harus dibersihkan dengan syai'un khasyin, sesuatu yang kasar, maka dikerjakan. Dan tidak marah yang ini. Gak hilang, cuci gak hilang, ya sabun gak hilang, ya gimana? Dia ambil tanah, gosokkan ke sini. Sakit apa enggak sakit? Agak sakit. Merah tangan kanannya. Karena dibersihkan dengan keras dan kasar oleh tangan kirinya. Apakah tangan kanan marah kepada tangan kiri? Tidak. Mengapa? Satu tubuh. Saya tahu engkau sedang membersihkan saya. Saya tahu engkau sedang membersihkan sesuatu yang susah dibersihkan. Sehingga harus memakai sesuatu yang kasar. Kalyadain, seperti dua tangan. Apa maknanya sesuatu yang kasar? Kalau ditegur satu kali, dua kali, tiga kali, kan kadang-kadang kita khawatir dengan saudara kita yang kita cintai. Maka nada kita sudah semakin tinggi. Kamu sudah saya katakan begini, begini, begini, kamu masih sekarang masih melakukan? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu masih syar'i. Masih syar'i. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, afattanun ant? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Ada atau enggak ada riwayatnya? Ada. Rasulullah SAW menegur sahabat yang mulia, dua-duanya sahabat. Bukan munafik, bukan orang di luar Islam. Sahabat. Fika jahiliyah, sungguh pada dirimu ada jahiliyah. Keras apa enggak keras itu? Apakah para sahabat tadi kemudian gak mau ngaji lagi sama Rasul? Duh, gak mau ngaji lagi sama Nabi. Aku dibilang jahiliyah. Aku dibilang fatan, tukang fitnah. Tidak. Tetapi justru mengena di dalam hatinya yang paling dalam. Menghunjam ke dalam dadanya. Sehingga dia tidak lagi berani melakukan kesalahan yang sama setelah itu dan selama-lamanya. Barokah marahnya Nabi. Usama ibn Zaid, hibbu Rasulillah, ibni hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Apakah enggak pernah dimarahi? Pernah. Padahal cintanya terkenal sampai dijuluki hibbu Rasulillah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Usama ibn Zaid. Ketika dalam perang, beliau ingin menebas atau membunuh seorang kafir. Orang kafir itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Dan dia berpikir ini hanya melindungi diri dari pedangnya. Maka dia tebas. Terdengar berita itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi menanyakan kepadanya, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya melindungi diri dari pedangku. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia cuma begini. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Terus diulang kalimat itu. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Sampai beliau sangat sedihnya. Sampai kata Usama radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan aku, sampai aku ingin kalau aku masuk Islamnya baru sekarang, sehingga tidak mengalami kejadian ini. Apalah syakak tabatlah dalam riwayat. Apakah kau tidak robek dadanya? Kamu lihat hatinya, apakah dia jujur atau tidak jujur? Itu urusan hati. Dia niatnya apa, ikhlas atau tidak ikhlas, jujur atau tidak jujur, kamu enggak tahu. Diulang-ulang kalimat aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Bagaimana Usama? Apakah mutung? Dikenal di sini mutungnya. Nah, kalau enggak tanya sama orang Jawa yang ada di sini. Apakah kemudian dia ngambek, marah, enggak mau perang lagi bersama Nabi? Tidak. Diterima teguran yang keras. dibersihkan dengan kasar, terima. Karena husnudzon, saudaranya menasehati karena kebaikan dirinya. Saudaranya mengingatkan, memarahinya karena demi kebaikan dia. Dia sadar itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, barakallahu fikum, ketika terjadi fitnah dalam perang Siffin, ketika terjadi fitnah antar kaum muslimin, Usama ibn Zaid termasuk yang selamat. Kata Syekh Rabi', hafizahullahu ta'ala, jangan dikira bahwa para sahabat terpecah dua, di pihak Ali dan pihak Muawiyah. Salah. Berpecah menjadi tiga. Pihak Ali, pihak Muawiyah, dan pihak yang tidak mau ikut-ikutan. Dan ini yang lebih banyak. Ini yang lebih banyak justru yang tidak sering diceritakan. Di antaranya Usama ibn Zaid ketika diajak oleh pihak yang sana menolak, diajak oleh pihak yang sini menolak, dan berkata, aku masih ingat ucapan Rasulullah, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah kau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah, masih terngiang di telingaku, apakah sekarang aku ikut engkau memerangi kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, atau ikut mereka untuk memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Dan ketika Usama menyatakan seperti itu, beberapa sahabat ikut. Aku ikut bersama. Barakallahu fiikum. Demikian pula sahabat yang lain, Muhammad ibn Maslamah, yang dipesan atau diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW. Radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat ini, sahabat Muhammad bin Maslamah, namanya Muhammad sebelum masuk Islam. Itu keistimewaannya. Karena beliau dari kalangan Ansar, mereka sudah mendengar akan datang seorang Nabi namanya Muhammad, maka orang tuanya memberi nama anaknya Muhammad, Muhammad bin Maslamah. Aku diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau melihat pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka patahkan pedangmu dan ganti pedang kayu, kemudian pergilah ke gunung-gunung. Ketika melihat kejadian fitnah tadi, pedang muslimin mengenai muslimin, patahkan pedangnya, dia pergi. Apakah aku mendengar Rasulullah SAW? Aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan demikian-demikian. Maka diikuti oleh para sahabat yang lain. Menghindar, menghindar, menghindar. Ikhwan ibn a'azakumullah, marahnya Rasulullah SAW barokah. Menjadikan Usama selamat radhiyallahu ta'ala anhu dari fitnah-fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Karena dia tahu dan dia ingat ucapan Rasulullah SAW, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, dan ini barakallahu fikum perangkat ukhuwah, unsur min anasir al-ukhuwah. Tidak mungkin ada ukhuwah tanpa tanasuh. Kalau ukhuwah tanpa tanasuh, itu adalah ukhuwah ikhwaniyah. Ukhuwah, persaudaraan tanpa ada tanasuh, saling menasehati, saling mengingatkan, maka itu cara berukhuwahnya ikhwanul muslimin, IM, yang kata Syekh Muqbil, ikhwanul muflisin, aflas. Yang ini tidak apa-apa, yang kesana tidak apa-apa, ini juga benar, itu juga benar, yang sana juga benar, yang sini juga benar, semua benar, mari kita bersatu. Terus untuk apa khatib naik mimbar? Untuk apa khatib naik mimbar kalau semuanya benar? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu amma ba'du, bahwa semua kalian benar, tidak ada yang salah. Isil faedah. Apa faedahnya kalau da'i ikhwani naik mimbar menyatakan semua aliran benar, semua kelompok benar, semua isil faedah? Ya percuma. Justru Yang diperintahkan adalah menerangkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Menasehati umat, menasehati kaum muslimin yang mereka selalu berdoa, selalu berharap, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuki kami yang benar itu adalah benar dan bantu aku untuk mengikutinya. Ya Allah, jelaskan pada kami yang batil adalah batil dan bantu kami untuk menghindarinya. Ini doanya kaum muslimin, meminta hak itu jelas hak dan dibantu untuk mengikutinya. Dan meminta kejelasan yang batil itu benar-benar batil sehingga dia bisa menghindarinya. Maka tugas para da'i, tugas para khatib-khatib di mimbar-mimbar, tugas para ustaz adalah mengajarkan mana yang hak, mana yang batil. Terangkan dengan sejelas-jelasnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perbedaan antara ukhuwah bid'iyah ikhwanul muflisin dengan ukhuwah syar'iyah ukhuwah ahlus sunnah adalah adanya saling mengingatkan, saling menegur, saling menasehati. Yang menasehati harus dengan ikhlas, yang dinasehati terima dengan lapang dada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketujuh kalau kita hitung dari awal, di antara unsur min anasiril ukhuwah adalah qabulul udhur, menerima udhur saudaranya. Saudaranya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Aduh, tadi saya macet di jalan. Sudah, khair insyaAllah. Terima. Datang kepadamu, maaf, barangnya hilang. Kok bisa? Begini, begini, begini, terus hilang. Khair insyaAllah, labas. Ma'zuf. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini barakallahu fikum, teorinya mudah, prakteknya yang berat. Berat bagi siapa? Berat bagi mereka-mereka yang hubbud dunia. Berat bagi mereka-mereka yang bakhil. Kenapa bisa hilang? Itu punya saya satu-satunya. Kayaknya berharga banget buat dia. Padahal saudaranya jujur. Tidak pernah dia berdusta. Mau apa lagi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ikhwan ibn na'azakumullah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqala Allahu asratahu." Siapa yang memaklumi kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan memaklumi kesalahannya. Banyak memberikan maaf. Wal'afina 'anil nas ka'dhimina al-ghaidha wal'afina 'anil nas. Kata Allah, di antara sifat seorang mukmin adalah ka'dhimina al-ghaidh, menahan marah. Wal'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kamu enggak membalas? Tidak. Biarkan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepada saya dan memberikan maaf kepadanya. Lihat, doanya baik semua. Mudah-mudahan menggantikan apa yang hilang dan mudah-mudahan mengampuni siapa yang salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sifat ini barakallahu fikum, sifat yang akan mempererat ukhuwah. Sifat yang akan memperkokoh persaudaraan. Sikap yang akan menumbuhkan kecintaan di antara kita ahlu sunnah. Tetapi kalau tidak memberikan udur alias pendendam, perbuatanmu 3 tahun yang lalu tidak dilupakan. Kesalahanmu 10 tahun yang lalu masih ada di benaknya. Kesalahanmu sekian lama masih ada di hatinya. ini yang pernah menginikan saya, ini yang pernah menyakiti saya, pernah menghilangkan barang saya, pernah berlaku ini, pernah ini. Dicatat seluruhnya kayak bagi rapot. Kalau bagi rapot itu adalah hasil ulangan, memang perlu untuk perbaikan. Tetapi barakallahu fikum, hendaklah kita melupakan kesalahan orang lain kepada pribadi kita. Kita bicara pribadi, tidak bicara masalah penyimpangan dan kesesatan. Masalah pribadi. Yang disuruh kita untuk memaafkan, memaklumi, kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan manusia. Wa aqala musliman, dan memaklumi kesalahan seorang muslim. Khususnya bagi majikan terhadap anak buahnya, bagi bos di kantor terhadap pegawainya, bagi siapa lagi, orang yang di atas kepada yang di bawah, hendaklah banyak memaklumi. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang mereka lalai, kadang-kadang mereka lupa, kadang-kadang mereka khunabidina azul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin yang mulia, Ummul Mukminin yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, pernah berpuasa di siang hari, kemudian menyuruh budaknya Barirah antasda'at ta'am, untuk membuat makanan untuk buka, sampai berkumandang azan maghrib, gak ada makanan apa-apa. Barirah lupa untuk membuat makanan untuk. Kayak apa kira-kira marahnya? Hah? Kalau kita bagaimana marahnya? Mau makan gak ada apapun untuk buka. Kata beliau, lillahi darut taqwa. Sungguh tingginya kedudukan taqwa, yang tidak ada penyembuh lain kecuali takwa. Jadi yang menyembuhkan dirinya dari kemarahan, ketakwaan. Lillahi darat takwa. Sungguh betapa tingginya kedudukan takwa. Lafadznya saya lupa. Kurang lebih laisa ghairahu shifa. Tidak ada selain itu penyembuh. Ini kekecewaan yang sangat, menahan amarahnya dan kemarahannya, itu tersembuhkan dengan takwa. Sungguh tinggi kedudukan takwa. Tidak ada penyembuh untuk hati yang kecewa ini kecuali dia, kecuali takwa. Disabar-sabarkan dirinya dengan ketakwaan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rasul, padahal beliau rasul. Ada orang yang berkata kepadanya, ya Muhammad i'dil, ya Muhammad bersikap adillah engkau. Kurang ajar sekali orang ini. Nabi disuruh bersikap adil, dituduh tidak berbuat adil. Kata Nabi, wa man ya'dil in lam a'dil. Siapa yang akan bersikap adil kalau nabinya dikatakan tidak adil? Rahimallahu Musa, faqad udiya bi akthar min hadha fa sabar. Nabi mengingat kisah Nabi Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau diuji dan disakiti lebih berat dari ini, tapi beliau sabar. Apa maknanya? Beliau menahan amarahnya dan berupaya untuk menyabarkan dirinya dengan apa? Dengan melihat contoh sebelumnya, yaitu Nabi Musa yang banyak disakiti oleh Bani Israel. Dituduh begini, dituduh begini, dituduh begini. Tapi Nabi Musa sabar. Nabi Musa sabar. Maka kata Nabi rahimallahu Musa, faqad udiya bi akthar min hadha fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Beliau disakiti lebih dari ini, tapi dia sabar. Dan masih banyak contoh lainnya, ketika seorang Badui yang menarik baju Rasulullah SAW sampai membekas merah di lehernya karena kerasnya tarikan dan karena kasarnya baju Rasulullah SAW, bukan marah, tersenyum. Ada perlu apa? Berikan hak Allah yang ada padamu pada kami. Masya Allah. Berbeda ya dengan orang meminta-minta hari ini. Kan begitu Pak, paring Bapak, minta. Ini mau minta sedekah sesungguhnya. Tapi bahasanya, berikan hak Allah yang ada padamu kepada kami. Kata Nabi, tak ke rumah. Ini. Kurang. Tambahin. Kurang. Tambahin lagi. Kurang. Dipandang wajah Rasulullah. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang sebaik engkau. Masih ditanya, kurang. Dia pulang ke kaumnya dan memberitakan pada kaumnya, sungguh aku mendapati seseorang yang paling baik selama aku hidup. Aku gak pernah menemui orang yang lebih baik dari dia. Masuk Islamlah kalian semuanya. Hikmah dari kesabaran. Dakwah berhasil. Hikmah dari kesabaran, mereka tertarik dengan ajaran Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kisah-kisah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kesabaran itu membuahkan hasil yang indah, hasil yang baik. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak menerima uzur, tidak memaklumi kesalahan orang lain, pendendam, selalu menghitung kesalahan saudaranya, selalu mengabsen kesalahan saudaranya, mengalbumkan dosa-dosa mereka, maka ikhwan ibn a'azakumullah, orang seperti ini pendendam yang tidak pantas, yang akan merusak dakwah. Mengapa merusak dakwah? Orang yang pernah salah sudah malu mau datang. Kamu kan yang dulu begini, dulu begitu. Ya Allah, itu dulu. Sekarang saya sudah berbeda. Tapi masih terus diungkit. Maka akhirnya mereka menjauh dari dakwah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk perangkat ukhuwah yang berikutnya, yang ke-8 adalah wafa bil ahdi, menepati janji. Yang namanya saling mencintai, yang namanya persaudaraan, tentunya harus saling menepati janji. Kalau dia mengingkari janji, yang ini mengingkari janji, ya jelas persaudaraan akan retak. Ada satu toko buku, jual buku. Kemudian datang seseorang, saya utang ya. Oh ya, saya utang ya. Oh ya, kita kan saudara. Ya. Lagi, pada utang. Habis itu, waktunya ditagih. Bayar utang kamu. Kan kita saudara. Iya, karena saudara, maka saya tagih. Jangan sampai engkau mendapat dosa nanti, utang gak bayar. Maksud sama saudara nagih? Iya, karena saudara saya tagih. Besoknya, saya kan saudara, mau utang. Tidak boleh. Kalau kau saudara, tidak boleh. Loh, kenapa? Sama saudara begitu? Iya, karena kamu pahami kalau saudara itu boleh ngemplang, iya kan? Tahu ngemplangnya? Boleh tidak bayar utang. Ya itu kan waktu itu begini, waktu itu begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah kejadian ini bukan di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Dulu, zaman saya masih di Libya, ada golongan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu kalau berkata pada saudaranya, kita kan saudara. Masa sama saudara nagih? Akhirnya ditulis oleh dia, sudah mulai enggan untuk mengikuti ikhwan muslimin. Yang merasa saudara tidak boleh hutang. Tapi itu bahasanya bukan saudara, ikhwan. Bagi yang merasa ikhwan tidak boleh hutang. Ikhwanuddin azakumullah, mereka menyalahpahami makna persaudaraan. Mereka dalam keadaan tidak memahami dengan benar makna ukhuwah. Yang namanya ukhuwah hendaklah saling menepati janji. Matlul ghani zulmun. Menunda bayar hutang padahal mampu, itu zalim. Dan kezaliman itu akan meretakkan ukhuwah, bukan akan mempererat ukhuwah. Kezaliman-kezaliman itu akan membuat renggang persaudaraan. Maka hendaklah tepati janji, hendaklah bayar hutang pada waktunya, hendaklah kalau engkau memiliki janji ditepati. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 34, tepatilah janji-janji kalian. Karena janji-janji itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ula, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan janji-janji. Jangan mudah berjanji. Barakallahu fikum. Walaupun dengan insyaallah harus ditepati. Ini kesalahan berikutnya, mengira kalau insyaallah itu tidak ditepati enggak apa-apa. Saya akan datang besok insyaallah. Ditunggu enggak datang-datang. Saya kan bilang insyaallah. Oh, jadi kalau bilang insya Allah tidak harus ditepati. Barakallahu fikum. Insya Allah itu kalau engkau dalam keadaan tidak bisa, jadi tidak bisanya karena sudah berusaha, ternyata sampai di jalan kecelakaan, masuk rumah sakit, kenapa engkau tidak datang? Saya sudah berusaha, tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, saya kecelakaan di tengah jalan. Baru itu bermanfaat ucapan tadi insya Allah dengan makna yang benar. Tetapi kalau insya Allah artinya boleh ditepati, boleh enggak, bahaya. Berusaha untuk menepati dengan janji-janjimu. Barakallahu fikum. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, karena sungguhnya janji itu akan ditanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk unsur ukhuwah berikutnya adalah saling menjaga rahasia saudaranya. Saling menjaga rahasia saudaranya. Apalagi kalau saudaranya berpesan, tolong jangan sampaikan siapa-siapa. Apalagi saudaranya sampai berpesan dengan nama Allah, as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, jangan sampai kamu sampaikan pada siapapun. Maka engkau bertanggung jawab amanah untuk menjaga rahasia tadi. Tidak boleh menyebarkannya kemana-mana. Kalau engkau menyebarkannya kemana-mana, berarti engkau berkhianat. Berarti engkau berkhianat. Jangankan pesan-pesan jangan disebar. Jangankan ucapan dengan tolong. Walaupun tidak diucapkan kalimat itu, walaupun engkau dengan sikapmu sudah menunjukkan kalau dia khawatir orang mendengar, itu sudah cukup amanah. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya kata Rasulullah sallam, "Idza haddatsa ar-rajul bihadithin," kalau seseorang menyampaikan ucapan kepadamu, "tsummal tafata," kemudian menengok, maka itu amanah. Apa maknanya menengok? Takut kedengaran orang. Kemarin saya terjadi begini, kenapa ya? Dia ceritakan dirinya, kekurangannya, aibnya, atau sakit yang memalukan misalnya. Saya kemarin begini, gimana ya? Tengok lagi kanan, tengok lagi kiri. Fahiya amanah, kata Nabi, itu amanah. Jangan kamu ceritakan pada siapapun. Harusnya seorang akil paham, seorang yang berakal paham, apakah itu pantas diceritakan orang lain atau tidak pantas. Mestinya paham. Walaupun tidak menengok kanan, tidak menengok kiri. Apalagi bukan hanya menengok, diseret kamu sebagai saudaranya. Tahli akhi. Sampai tertempat jauh, tersembunyi, masuk di satu ruangan, tutup kunci. Saya begini, nyampaikan. Apakah pantas dia menyebarkan pada orang lain? Na'udzubillah. Setelah pesan, dijauhkan, tutup pintu, nengok kanan, nengok kiri, ada yang mendengar atau tidak. Setelah itu, ternyata direkam. Astagfirullah. Khain, pengkhianat itu namanya. Tidak pantas sebagai teman. Tidak pantas sebagai sahib. Karena sahib saling menjaga kehormatannya. Saling menjaga aibnya. Saling menutupi. Ikhwan ibn a'azakullah, sebagaimana suami istri, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Demikian pula saudara dengan saudaranya, hendaklah masing-masing menjadi pakaian saudaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalaupun kesalahan itu adalah sebuah dosa, kalau dia sembunyi di rumahnya dan kebetulan kamu tahu, tidak boleh kamu menyebarkan pada orang lain. Tetapi nasihati kepadanya secara langsung. Aku lihat, ternyata engkau masih merokok. Astagfirullah. Kapan kamu mau berhenti? Insya Allah saya akan berhenti. Jangan sampai. Saya akan berhenti. Bantulah saudaramu untuk bisa bersikap baik. Bantulah saudaramu untuk bisa bertaubat. Bantulah saudaramu untuk bisa menghentikan perbuatan dosanya. Kalau disebar kemana-mana, kemudian terkenal dia sebagai pendosa, apakah mudah untuk taubat? Semakin susah. Kamu kenapa gak taubat? Percumalah, udah terkenal saya. Saya minum teh aja dikira khamr, katanya. Karena sudah terlalu terkenal di mana-mana. Oh, dia tukang mabuk, tukang mabuk, tukang mabuk. Saya mau minum teh aja dikira, oh, lagi minum khamr. Apa yang salah? Diberitakan pada sekian banyak orang, padahal dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi, takut, malu. Berarti masih punya iman atau enggak? Malu. Ikhwan ibn na'azakullah, ada seorang sahabat yang selalu memikir Rasulullah SAW tertawa. Banyak menghibur. Ternyata dicambuk karena khamr. Apakah kemudian disebarkan aibnya kemana-mana, kemudian dianggap sebagai begini dan begitu? Tidak. Karena beliau bertaubat. Bertaubat dan dihapus dengan cambukan. Bahkan yang berzina kemudian dirajam. Kemudian ada dua orang perjalanan pulang dari rajam berkata pada temannya, lihatlah orang bodoh itu. Sudah ditutupi oleh Allah dosanya. Tiba-tiba dia beritahu sendiri, dia bongkar sendiri di hadapan Rasulullah. Lihatlah akibatnya, dia dilempari seperti anjing kurap. Astagfirullah. Astagfirullah. Rasulullah mendengar ucapan dua orang tadi. Ketika melewati lembah, ada keledai dalam keadaan membusuk. Sudah mati, membusuk. Kata Nabi, aina fulan wa fulan. Kemari. Inzila. Wakula min hadhil jifa, turunlah dan hendaklah makan tu bangkai. Dua orang sahabat tadi bingung, ya Rasulullah, ayo kalau ada, apakah bangkai busuk ini boleh dimakan? Apa yang kamu ucapkan tadi tentang fulan yang dirajam itu lebih busuk daripada keledai busuk ini. Sungguh dia sedang berenang-renang di sungai Jannah. Dia telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, lakafathum. Dia telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah akan mencukupi mereka. Lihat, sudah taubat tidak boleh kemudian dicerca. Kalau sudah taubat tidak boleh kemudian dijatuhkan, digibahi, diceritakan kesana kemari. Ini perangkat ukhuwah Ini perangkat persaudaraan. Kalau kita dibimbing oleh para ulama, hendaklah kalian memperbaiki persaudaraan kalian, hendaklah kalian islah, hendaklah kalian berukhuwah, hendaklah kalian begini, maka ikutilah perangkat-perangkatnya, ikutilah anasirnya, ikutilah langkah-langkahnya untuk bisa mempererat persaudaraan. Kalau kemudian kalian melakukan sebaliknya, maka itu jelas tidak menginginkan ukhuwah. Jelas tidak menginginkan ukhuwah. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perangkat berikutnya dari perangkat-perangkat ukhuwah adalah tawassut fil mahabbah. Hendaklah sederhana dalam cinta. Sederhana dalam cinta maknanya tidak ghulu, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Karena kalau cinta berlebihan melampaui batas, bahaya. Kalau cinta sudah melekat, kucing terasa coklat. Apa maknanya? Maknanya seperti disebutkan oleh para penyair. Ainur ridha an kulli aibin kalilat. Wa ainus suhti tubdil masawiya. Mata yang ridha gak bisa melihat kesalahan. Tetapi makna mata yang benci, yang terlihat semua kejelekan. Itu yang berlebih-lebihan. Kalau ainur ridha, kalau matanya mata ridha, wah engkau tidak ada salahnya, engkau tidak pernah keliru, engkau tidak pernah, engkau maksum, engkau tidak kebablasan. Tapi sebaliknya, ainus sukht, berbuat baik saja dituduh. Wah itu riya, itu paling minta dipuji. Loh dia berbuat baik. Ah, paling-paling kebaikannya karena ini, karena itu. Pokoknya gak ada yang baik. Semua jelek. Tidak boleh, barakallahu fikum. Yang namanya cinta sekadarnya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka. Yauman ma abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari fil Adabil Mufrad. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat akan menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang kau cintai. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau sudah cintanya berlebihan, ketika la samahallah, mudah-mudahan enggak terjadi, ternyata dia menyimpang. Mau meninggalkannya berat. Mengapa? Terlalu cinta. Masa saudaraku sesat, maka sudah menyimpang. Gak mungkin lah, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Sampai semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Gak bisa, bagaimanapun juga itu saudaraku. Habis. Ya. Habis, terbawa bersamanya. Tetapi kalau dia cintanya karena Allah, karena kesolehannya, karena agamanya, maka ketika kesolehannya hilang, cintanya juga hilang. Karena cintanya, karena agamanya yang bagus. Kalau agamanya rusak, maka berkurang cintanya. Tidak kemudian ta'asub pokoknya, pokoknya, pokoknya. Tidak. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat menjadi orang yang kau benci. Jadi suatu saat akan berubah. Sebaliknya, bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat menjadi orang yang kau cintai. Kita benci kepadanya karena dia berbuat begini dan begitu. Itu kebencian yang syar'i. Tapi bagaimana kalau dia taubat dan kemudian kembali pada sunnah? Bisakah kau menerimanya? Kalau kebenciannya tadi sekadarnya, bisa menjadi orang yang kau cintai. Ahlan usaha. Berusaha untuk melupakan yang lalu. Masya Allah. Tapi kalau kebenciannya berlebihan, kebablasan, dibumbui dengan dendam kesumat, maka ketika dia balik taubat, walaupun taubat saya tidak mau. Tak bisa. Saya melihat kamu benci. Ikhwan ibn a'azakumullah, akhirnya susah untuk menerima orang yang sudah baik, sudah taubat, sudah berubah dari kejelekannya. Mengapa? Dulunya ketika benci kebablasan. Ikhwan ibn din a'azakumullah, maka cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja dengan ikhlas karena Allah dan karena agama mereka, karena agamanya. Karena bisa jadi suatu saat akan jadi orang yang kau benci. La samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi pada saudara kita. Dan sebaliknya, kalau membenci juga jangan keberlebihan, jangan kebablasan. Karena bisa jadi dia akan berubah jadi baik, kemudian kita mencintainya akan susah. Yang kedua belas, intiqa'ul ikhwan, memilih teman. Memilih teman. Tapi persaudaraan itu amah. Semua muslimin bahkan saudara kita. Tapi kenapa kita gak bisa dekat dengan mereka-mereka? Karena mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang begini dan begitu. Lalu terus bukti persaudaraannya apa? Buktinya kita masih sholat berjamaah dengan mereka sah. Iya kan? Sholat di belakang mereka sah. Semakin kecil. Kita mencintai ahlus sunnah, sesama ahlus sunnah. Tetapi yang jadi sahabat orang-orang tertentu. Mengapa? Kan banyak nih ahli sunnah. Kenapa semuanya gak jadikan sahabat? Ya pilih-pilih. Ahli sunnah ada yang tidak menepati janji. Ahli sunnah ada yang akhlaknya kurang bagus. Ada apa gak ada? Ada. Maka memilih teman dekat. Memilih teman dekat. Barakallahu fikum. Jangan sampai terjadi apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dan ingatlah ketika nanti orang-orang zalim menggigit jarinya karena kecewa, berkata duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, ya wailata, sungguh celakanya aku. Mengapa aku mengambil si fulan sebagai temanku? Dia menyesal karena salah pilih teman. Laqad adallani 'anil dzikri. Dia telah melalaikan aku dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya pendusta, dia akan terbawa pendusta. Kalau teman dekatnya akhlaknya jelek, dia akan terbawa. Akhlaknya menjadi jelek. Demikian pula kalau temannya begini dan begitu. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bertemanlah dengan seorang yang aqil, yang berakal. Jangan berteman dengan orang yang dungu. Akan merugikan kamu sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab. Adu wa kasyatir. Musuhmu yang cerdas tidak lebih bahaya daripada temanmu yang bodoh. Sahibakal jahil akhtar min aduwaka syatir. Atau seperti dikatakan dalam makalah mereka, temanmu yang bodoh lebih berbahaya bagimu daripada musuhmu yang cerdas. Teman yang bodoh lebih berbahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti kisah seorang berteman dengan beruang. Sangat setia beruangnya. Dijaga temannya. Sampai ketika ada lalat di kepalanya. Dihalau balik lagi. Jengkel beruang tadi ambil batu. Ditimpakan ke kepalanya. Wassalam. mati lalatnya, mati pula orangnya. Mengapa? Dulu. Bodoh. Dan ini perumpamaan. Apa makna perumpamaan? Artinya kalau engkau berteman dengan manusia yang sifatnya kayak beruang tadi, kuat, kokoh, tapi bodoh. Bahaya. Bahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada sedikit pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bersama seseorang. Yang orang ini saya anggap badui. Karena memang dari pedalaman. Naik motor mau beli kaset. Kaset pita. Sekarang udah gak ada. Dulu. Masuk ke pasar. Pasar ada palangnya. Parkir ya. Dia bilang ambil karcis. Dia tidak minta. Ambil. Kamu yang minta. Anda gak ditahan, gak minta. Dianya masuk. Setelah belanja, keluar, tanya mana karcisnya. Gak ada. Karcisnya cuma 2.000. Ribut dia. Kamu tidak minta. Saya jalan tidak ada yang nahan, gak ada yang menik. Apa salah saya? Saya bawa tas, saya bawa barang saya menjauh. Karena saya yakin akan terjadi apa-apa dan saya malu. Dalam hati saya terakhir saya berkawan dengan dia. Enggak lagi mau berjalan sama dia. Saya menjauh, saya tonton dari jauh. Ribut sampai berantem. Turun, satpam segala macam. Dibawa kepada keamanan. Saya tunggu. Itu motor dibanting sama dia. Barang juga berserakan. Saya yang mengumpulkannya. Kemudian saya menjauh. Tak turun bagaimana? Didenda 15.000. Kalau dari awal kan cuma 2.000. 2.000 dengan tidak ada keributan, dengan tidak ada rasa malu sama saya. Ana malu kalian ribut seperti itu. Saya pakai gamis seperti ini. Ini barakallahu fikum kebodohan, belum dungu. Apalagi kalau dungu, lebih bahaya lagi. Saat itu sudah saya berusaha untuk menjauh. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bertemanlah dengan husnul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik. Pertama, aqil. Kedua, husnul khuluq. Yang ketiga, ghairu fasiq, orang yang tidak fasik. Karena kalau fasik, kamu tidak berbuat pun akan dianggap sama. Oh, kamu temannya pemabok itu ya? Oh, kamu temannya orang yang begini-begitu itu ya? Sudah jelek. Apalagi kamu ikut berbuat lama-lama. Terbawa. Al-mar'u ala dini khalili. Maka jangan berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk. Jangan berteman dengan orang yang fasik. Dan jangan berteman dengan mubtadi ahlil bid'ah. Dan jangan berteman dengan ahlu dunia yang ambisinya hanya dunia. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa ya, agak lama. Sampai jam berapa? Hah? Masih ada beberapa poin lagi. Taib. Kalau masih kuat, kita lanjutkan. Yang ke-13, difa' anil akh, membela saudaranya. Walaupun dalam keadaan saudaranya tidak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, membela kehormatan saudaranya, walaupun saudaranya tidak ada. Ini juga perangkat ukhuwah yang akan mempererat ukhuwah. Ketika Rasulullah SAW bersama pasukannya berangkat pada perang Tabuk, ada 3 sahabat yang tidak berangkat. Di perjalanan Nabi menanyakan, Aina fulan? Aina fulan? Dijawab oleh seseorang dengan kalimat, Ya Rasulullah, dia terseret dengan baju barunya. Dia tertahan oleh istrinya. Dia hanya sibuk dengan kebunnya. Sahabat yang lain marah. Diam kamu. Ma'arifu illa khaira. Ya Rasulullah, aku tidak kenal dia kecuali orang baik. Ini yang saya maksud. Dibela. Walaupun sahabatnya tidak ada, temannya tidak ada. Diam kamu. Ngomong apa kamu? Ya Rasulullah, aku tidak kenal beliau kecuali orang baik. Pasti ada sesuatu padanya. Rasulullah. Dibela. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan membela hambanya ketika hamba itu membela saudaranya. Disebutkan man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaum al-qiyamah. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka nanti yaumul qiyamah. Man radda an 'irdi akhihi, siapa yang menolak perkara yang akan menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka nanti yaumul qiyamah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, contoh sahabat tadi masyaallah. Dia bela saudaranya walaupun dia tidak ada dan mengatakan dengan kalimat yang tegas, ya Rasulullah, aku tidak kenal dia kecuali orang yang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga jangan diam kalau ada orang yang menjelekkan saudaramu. Diam kamu. Dia orang yang baik, aku kenal dia. Dia orang yang taib, aku tidak kenal dia kecuali orang baik. Dibela saudaranya. Jangan di depannya tersenyum, di belakangnya menceritakan kejelekannya, atau orang lain menceritakan kejelekannya, kamu tidak bela, dibiarin aja. Iya kan? Iya kan? Itu bukan saudara. Kalau saudara itu akan melindungi saudaranya, akan menjaga saudaranya, menjaga kehormatan saudaranya. Yang ke-14 tawadhu. Yang ke-14 tawadhu. Allah menggambarkan generasi yang Allah janjikan. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kata Allah, di antara kalian yang murtad, atau kalau kalian murtad, kami akan gantikan kalian dengan satu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, yang mereka saling merendah sesama mereka dan mereka sangat tegas keras terhadap orang-orang kafir. Jadi sesama orang beriman adillah. Adillah maknanya saling merendah, tawadhu. Karena itulah yang akan mempererat ukhuwah, akan mempererat persaudaraan. Apa lawannya? Lawannya tawadhu, sombong. Kalau dia sombong, bangga diri, ujub, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, yang terjadi kerenggangan ukhuwah, yang terjadi keretakan ukhuwah, yang terjadi akan meluluhkan ukhuwah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hendaklah saling tawadhu', bukan saling sombong. Saling tawadhu', bukan saling membanggakan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Enggak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji darrah dari kesombongan. Enggak akan masuk surga seorang yang walaupun sebiji darrah di hatinya ada kesombongan, enggak akan masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu sehingga para sahabat takut dan bertanya, ya Rasulullah, kami suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah itu kesombongan? Kata Nabi, tidak, itu bukan kesombongan. Innallaha jamil Wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah indah dan Allah suka keindahan. Tetapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini pemecah belah ukhuwah. Kesombongan, menolak nasihat, menolak kebenaran, menolak ilmu, menolak, menolak, menolak, dan sambil meremehkan saudaranya sendiri. Siapa dia? Apa yang dia punya? Dia begini, dia begitu, ila akhirih. Astagfirullah. Padahal murid kita yang paling bawah sekalipun, ketika menegur gurunya dengan kalimat yang hak, harus diterima. Walaupun dia murid yang paling bawah. Mungkin murid-murid yang di atas gak berani ngomong, ternyata murid yang paling belakang, yang paling rendah ilmunya, yang paling lemah hafalannya, berani ngomong. Ustaz, apa gak begini? Apa gak begitu? Saat itu kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata itu adalah hak, harus diterima. Walaupun dari anak tadi. Iya, engkau benar. Besoknya diumumkan bahwa apa yang saya katakan kemarin keliru. Yang benar adalah seperti ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu namanya tawadu'. Kata para ulama, lau kana ahlul bid'ah tawadu'a mabtada'a. Kalau saja ahlul bid'ah itu tawadu, mereka enggak akan mengada-adakan kebid'ahan. Mengapa? Kalau mereka tawadu, saya ini tidak punya ilmu, saya ini tidak tahu, Allah yang tahu, Rasulullah yang tahu, enggak akan mengada-adakan kebid'ahan. Terjadinya kebid'ahan karena mereka tidak tawadu. Mereka sombong, mereka bangga diri, mereka merasa hebat, mereka merasa tinggi. Saya punya ide yang bagus, saya punya ide yang cemerlang, kita punya usulan yang bagus. Sebaiknya begini saja, begini saja, begini saja. Terjadilah kebid'ahan, kebid'ahan, kebid'ahan. Karena sombong. Karena ujub, bangga diri. Kalau saja tawadu'a, kalau dia tawadu, gak akan mengada-adakan kebid'ahan. Contohnya, contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ditanya dengan satu pertanyaan, satu masalah, dijawab dengan hadis. Ditanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Marah beliau. Ara'aitani kharajtu minal kanisah aw 'alayya zannar? Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Atau kau melihat aku memakai sabuk di gamisku? Ha huwa da, lihatlah aku. Aku keluar dari masjid muslimin dan berpakaian-pakaian muslimin. Apakah pantas bagiku untuk tidak sependapat dengan pendapat Nabi? Tawadu, siapa saya mau tidak sependapat dengan pendapat Nabi? Apakah aku sependapat dengan hadis ini? Ya, saya muslim. Keluar dari masjid muslimin dengan pakaian Islam. Apakah kemudian aku tidak setuju dengan hadis? Yajib alayya wa ala man sami'ah, wajib atasku dan atas orang yang mendengar hadis ini untuk menerima. Tidak boleh menolak, tidak boleh menentang. Tawadu. Merasa siapa saya mau mengada-adakan kebid'ahan yang bertentangan dengan hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perangkat-perangkat ukhuwah, kita rajut satu persatu perangkat-perangkat ukhuwah. Kemudian kita jaga dari perusak-perusak ukhuwah. Ada sekian belas perusak ukhuwah. Artinya enggak sempat kita sampaikan pada pagi hari ini. Barakallahu fiikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan dan juga dihasankan oleh Ahmad Syakir dan juga Syekh Al-Albani. Hadisnya, "Ma tawaddatnani fa farraqa bainahuma illa bidanbin yuhditsu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai kemudian berpecah kecuali karena dosa di antara keduanya. Baik. Berarti persaudaraan tadi, saling cinta mencintai tadi, akan rusak, akan koyak dengan apa? Dengan dhanbin bainahuma, dengan dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka secara ringkas dari sekian belas perkara yang merusak ukhuwah, intinya adalah dosa. Dan lebih mudah lagi kalian pelajari, kita pelajari yang bertentangan dengan yang tadi. Lawannya menepati janji berarti mengkhianati janji. Lawannya kejujuran ya berarti kedustaan dan seterusnya. Ya, ini akan rusak persatuan, akan rusak persaudaraan, akan rusak ukhuwah dengan pengkhianatan, dengan kedustaan, dengan kezaliman, dengan tahkir meremehkan saudaranya, dengan kedengkian dan hasad pada saudaranya, dengan ujub dan bangga diri, dengan hubbur ri'asah, senang ditinggikan, senang dimuliakan. Dan barakallahu fikum, Rasulullah SAW sudah menyatakannya dalam hadis yang sahih, dikeluarkan dalam kitab sahih, dalam riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yakdhibuhu, wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna. Asyara ila sadrihi talatha. At-taqwa hahuna yasbihas bimri'in minasyari an yahkira akhahul muslim. Kullu muslim ala muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irduh. Cukup satu hadis ini menjelaskan poin yang kedua, perusak-perusak ukhuwah. Kita terjemahkan sedikit, kata Nabi, la tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tanajasu, jangan saling curang. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Dan jangan menjual sebagian kalian apa yang sedang dijual saudaranya. Atau jangan membeli apa yang sedang dibeli saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, jangan mendzaliminya. La yakhdhuluhu, jangan merendahkannya. Wa la yakdhibuhu, jangan mendustainya, jangan menipunya. Wala yahkiruhu, jangan merendahkannya, jangan menghinakannya. Sampai Nabi menyatakan, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, at-taqwa hahuna bihasbi mri'in minasyar, cukup seseorang dikatakan syar. An yahkira akhahul muslim, ketika dia menghinakan seorang muslim, apalagi ahlus sunnah, apalagi da'inya, apalagi pengajar tauhid, pengajar sunnah. Kullul muslim alal muslimi haram, setiap muslim terhadap muslim lainnya harus saling menjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlu sunnati wal jamaah para a'immah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.